Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab tentang doa-doa. Kali ini memasuki hadis ke-13. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu kana yaqulu fi du'aihi, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan atau keburukan yang telah aku kerjakan, dan dari kejelekan atau keburukan yang belum aku lakukan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam doanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari yang namanya kejelekan atau keburukan. Karena kita tidak bisa menjamin apakah yang kita lakukan itu selalu kebaikan. Sementara setan terus menggoda kita untuk mendekat kepada hal-hal yang buruk. Maka setiap kita sangat rentan melakukan kejelekan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari kejelekan dan keburukan yang kita lakukan, atau dari kejelekan dan keburukan yang belum kita lakukan. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja yang mendapatkan jaminan ismah, terjaga dari kesalahan, beliau berlindung kepada Allah dari yang namanya keburukan dan kejelekan, apalagi kita yang gak ada jaminan dijaga dari kesalahan. Lebih-lebih harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejelekan itu termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan kebaikan di dunia ini, tapi juga menciptakan kejelekan dan keburukan. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, Qul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan, keburukan, kejahatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tapi awas, jangan sekali-kali kita menisbatkan kejelekan, keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarru laisa ilaika. Kejelekan, keburukan itu tidak disandarkan kepadamu. Ketika kita jatuh dalam kejelekan, dalam keburukan, itu karena kesalahan kita sendiri. Ya. Disinilah rahasianya mengapa kita patut meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Nah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-14, Wa'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa puja'ati nikmatika wa jami'i sakhatika. Rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan di antara doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dipanjatkan oleh beliau, adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Wa tahawuli 'afiyatika, dan berubahnya kesehatan yang telah Engkau berikan. Wa puja'ati nikmatika, dan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba. Dan dari jami'i sakhatika, seluruh hal-hal yang Engkau murkai. Hadis riwayat Muslim. Dalam doanya ini Rasulullah berlindung dari 4 perkara. 4 perkara yang bisa membuat kita rugi dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama, berlindung dari hilangnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini kerugian besar tentunya. Hilangnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu karena ulah kita. Ya. Karena pada dasarnya Allah itu tidak akan merubah, tidak akan menghilangkan nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang menjadi penyebabnya. Para ulama mengatakan salah satu upaya untuk kita bisa menjaga nikmat Allah agar tetap ada, tetap kita rasakan, adalah dengan bersyukur kepadanya. Dengan syukur itu bahkan bukan hanya nikmat itu akan tetap ada, tapi juga bisa apa? Bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi luar biasa syukur ini. Salah satu kunci terjaganya nikmat dan terus bertambahnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Bicara soal nikmat yang Allah berikan, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Karena apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, semuanya nikmat. Sampai pun nafas, kita bisa bernafas, itu nikmat. Mata berkedip, nikmat. Ya. Semua anggota badan kita berfungsi dengan baik, itu nikmat. Ini baru bicara dari satu sisi, apa yang ada pada diri kita, belum lagi hal-hal lainnya. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuh. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya gak akan pernah bisa kalian hitung. Gak bisa dihitung berapa banyaknya, gak bisa diukur berapa besarnya. Makanya gak ada satu amalan pun yang bisa membandingi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kita melakukan banyak amal, itu belum cukup untuk bisa membalas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Artinya amal sebanyak apapun yang kita lakukan gak sebanding dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Makanya jangan terlalu sombong. Sedikit amal yang banyak kita lakukan itu bila dibandingkan dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ya. Jangan cepat puas atas capaian-capaian amal kita. Ya. Ingat, nikmat Allah jauh lebih banyak, jauh lebih besar lagi. Makanya selain kita beramal, kita dituntut juga untuk bersyukur. Ya. Kalau kita pandai bersyukur, maka kita tidak akan pernah mengenal apa yang disebut dengan mengeluh. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur, maka kita malah pintar dalam mengeluh. Perbanyaklah bersyukur agar kita tidak mudah mengeluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang engkau berikan." Dan berubahnya kesehatan. Kondisi sehat, kondisi selamat, kondisi aman yang telah engkau berikan. Dari sehat menjadi sakit, itu juga disebabkan karena kita. Kita yang gak pernah menjaga kesehatan. Karena biasanya kalau kita diberi kesehatan, lupa. Kalau suatu saat bisa sakit, ya, gak pernah terpikirkan akan sakit. Tapi sebaliknya, kalau kita sakit, yang selalu dipikirkan apa? Apa yang selalu dipikirkan ketika kita sakit? Sehat, bukan uang yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang megah. Yang selalu kita pikirkan saat kita sakit adalah apa? Sehat. Tapi saat sehat kita gak pernah berpikir akan apa? Sakit. Ya. Ada satu ayat yang kata para ulama ini kunci kesehatan. Apa itu? Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Ini kata para ulama miftahut tib. Kunci hidup apa? Sehat. Dan itu hanya potongan dari sebuah ayat yang lengkap. Setengahnya dari keseluruhan ayatnya. Cuma diambil pas bagian kulu wasrobu wala tusrifu. Ini potongan ayat ini yang berbunyi tadi. Itu kunci apa? Sehat. Kadang memang kita gak pernah puas kalau lihat apa? Makanan, apalagi makanan yang memang jarang kita makan. Ketika ada, oh, sudah lupa. Bukan tidak boleh makan banyak, bukan tidak boleh minum banyak. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Karena banyak itu belum tentu berlebihan. Soal banyak sedikit makan itu relatif. Ya, orang yang ususnya masya Allah lebar, dua piring makanan belum cukup loh. Setelah tiga baru selesai. Ada juga yang khususnya kecil, setengah piring sudah kekenyangan. Relatif banyak dan sedikit itu, ya. Gak bisa diukur. Kalau banyak makan itu berarti menghabiskan sekian piring makanan. Gak bisa diukur itu karena relatif sifatnya. Ya, intinya yang perlu digarisbawahi adalah apa? Berlebihan. Ya. Minum juga sama. Kalau berlebihan gak baik. Dan bahkan apapun itu yang berlebihan akan memudaratkan. Ya. Makan secukupnya, minum secukupnya. Ya. Ada kata-kata berhenti makan sebelum kenyang. Oh, ya enggak bisa begitu. Kalau berhenti makan sebelum kenyang, akan apa? Lapar. Makanlah sampai rasa lapar itu bisa diatasi dengan baik. Ya. Fungsinya kita memberi sesuatu makanan kepada orang lain itu untuk mengusir rasa lapar yang ada padanya, ya kan? Makanya diperintahkan untuk at'imut ta'am, silul arham. Ya, bagi-bagikan makanan, sambung silaturahim. Salah satu tujuan dari bagi-bagi makanan itu mengatasi apa? Rasa lapar yang mungkin saja dirasakan oleh orang lain. Berarti lamun kene masih kene lapar. Kurang, ya kan? Makanlah hingga rasa lapar itu hilang. Dan jangan apa? Berlebihan. Kalau berlebihan itu sudah kenyang terus, ya, tambah terus tambah. Banyak makan bisa membuat tubuh lemah, bukan sehat, ya. Karena banyak makan itu akan membuat tubuh berat. Kalau sudah berat, malas. Kalau sudah berat, malas, pasti apa? Ngantuk. Sudah ngantuk, pasti wafat. Wafat itu tidur, bukan mati. Ya. Karena Al-Quran pun menyebut tidur itu dengan kata apa? Wafat. Allah itu mewafatkan jiwa seseorang saat dia tidur dan saat mati. Jadi yang tidur disebut wafat. Dan benar, karena orang yang tidur itu kan ruhnya terpisah dari jasadnya. Nah, tapi kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya ke dalam jasadnya sehingga bangun. Kalau yang terus-terusan tidur, nah ini baru apa? Tewas. Ini baru mati. Jadi ada yang dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah, ada yang ditahan. Yang ditahan ini yang kemudian apa? Mati. Wassalam. Nah. Jadi pertama, Nabi berlindung dari hilangnya kenikmatan yang Allah berikan. Kedua, berubahnya kesehatan, keselamatan. Dan yang ketiga, siksa Allah yang datang secara apa? Tiba-tiba. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran agar kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Fala yamanu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah itu kecuali kaum yang rugi. Ya. Lalu berlindung dari segala hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Perlindungan-perlindungan dari hal-hal yang seperti ini sangat kita butuhkan. Ya. Karena tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. tidak ada yang mengampuni dosa kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa 'adabil qabri Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba la tashba min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam Abu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan dari kemalasan. Sudah kita sampaikan sebelumnya, antara tidak berdaya dengan malas ini beda. Kalau gak berdaya ini memang gak punya kemampuan sama sekali. Ada keinginan tapi tidak punya kemampuan, ini namanya gak berdaya. Kalau malas, malas ini punya kemampuan tapi tidak punya keinginan. Ya. Itu bedanya. Sekali lagi, kalau tidak berdaya ini enggak punya kemampuan. Punyanya hanya apa? Keinginan. Kalau malas punya kemampuan tapi tidak punya keinginan. Ya. Bukan tidak kuat, kuat secara postur Masya Allah. Ya. Tapi gak ada keinginan untuk berbuat sesuatu. Malas melakukan ketaatan, malas melakukan ibadah, malas melakukan pekerjaan. Bukan gak bisa, bukan gak punya kemampuan untuk itu, punya. Anggota badan lengkap, kuat. Cuma karena gak ada keinginan, akhirnya malas melakukan sesuatu. Beda dengan yang tidak berdaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Karena orang itu ketika tidak mampu melakukan sesuatu, bisa jadi dilatar belakangi oleh ketidakberdayaan, ya, keterbatasan secara fisik, secara tenaga. Bisa juga karena tidak punya apa? Keinginan. Ya. Pada akhirnya kedua hal tersebut mencegahnya untuk bisa melakukan apa? Sesuatu. Karena apapun dari pekerjaan atau amalan bisa dilakukan oleh seseorang ketika satu, secara kondisi fisik kuat. Yang kedua, punya apa? Keinginan. Ada keinginan. Kalau salah satunya tidak ada, selesai. Apalagi kalau dua-duanya tidak ada, selesai. Enggak ada yang bisa dikerjakan. Ya. Makanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari keduanya secara sekaligus. Dari ketidakberdayaan dan juga dari apa? Kemalasan. Ya. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas dan jangan menjadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Penyesalan di belakang hari akan dirasakan oleh orang yang malas. Para penuntut ilmu, santri punya kemampuan untuk belajar. Ya. Tapi kalau enggak ada keinginan, gak akan pernah bisa terwujud belajar itu. Maka kuncinya jangan malas. Kuncinya harus apa? Sungguh, sungguh. Terus yang kedua, bersabar. Dimanapun seseorang belajar, sekalipun di depan Syekh, di Mekah, di Madinah, di UIM misalnya, Universitas Islam Madinah, kalau enggak punya kesungguhan, tidak sabar, ya, enggak punya tekad yang kuat, tetap enggak akan berhasil. Hanya mengenal berbagai macam jenis makanan Arab saja hasilnya. Oh, shawarma misalnya, ya. Oh, ini makanan ini, mutobak. Oh, ini itu. Cuma itu aja yang dikenal. Hasil dari pergi jauh-jauh untuk belajar. Makanya kuncinya dimanapun belajar adalah sungguh-sungguh dan apa? Sabar. Ya. Memang butuh waktu yang panjang. Gak cukup hanya setahun, dua tahun, tiga tahun. Oleh karena itu butuh istiqomah. Ya. Butuh tetap bertahan, jangan plin-plan, jangan mudah tergoda. Ya. Dengar temennya bekerja sukses, wah masya Allah, ya. Akhirnya mending kerja aja lah, akhirnya keluar dari pesantren. Kerja hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. 5 tahun teh anger we, nggak ada perkembangan. Beda dengan temannya yang masih di pesantren, 5 tahun sudah banyak apa perkembangan dalam hal kemampuan. Jadi kudu sabar. Godaannya menjadi penuntut ilmu itu banyak sekali. Dengar temannya pindah ke tempat yang lain, wah sepertinya indah begitu. Karena yang digambarkan adalah yang indah-indah, yang manis-manis. Gak ada cerita yang pahit-pahit. Akhirnya, wah benar, kayaknya enak di sana. Akhirnya tidak sabar pergi. Berapa tahun mesantren? 10 tahun alhamdulillah mesantren mah. 2 tahun di Purwakarta, 2 tahun di Tasik, 2 tahun di Bandung, 2 tahun di dua tahun di setiap tempat. 10 tahun, hasilnya tetap jadi santri. Oh, udah 10 tahun. Karena apa itu coba? Karena tidak sabar. Antum sabar, sukses. Percaya. Sama belajar di mana-mana juga. Kuncinya apa? Sabar. Di sini sudah belajar usul salasa, sudah belajar nahwu ini dan itu. Pindah ke tempat yang lain harus mengulang. Itu kalau enggak sabar, bubar enggak? Bubar. Ya. Makanya terus bertahan, belajar, ya. Memang ya itulah. Belajar menuntut ilmu itu pahalanya besar, maka godaannya pun apa? Besar. Ya. Tapi barang siapa yang mampu bertahan, dia akan sukses. Ya. Harus istiqomah, ya. Jangan merasa tidak mampu. Ingat, antum baru 2 tahun, merasakan kesulitan belajar, gak masuk-masuk, nilai jelek terus. Jangan patah semangat, terus. 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, antum akan merasakan hasilnya, akan berbeda. Ya. Mungkin antum tidak merasakan hasilnya, tapi orang lain yang melihat. Ya. Maka jangan ada kata menyerah karena merasakan kesulitan. Ya. Enggak ada yang sulit selama kita mau apa? Belajar. Tidak ada yang sulit selama kita mau belajar. Ya. Kita akan dihadapkan pada kesulitan ketika kita malas, ketika kita tidak sabar. Berdoalah minta perlindungan kepada Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah aku berlindung kepadamu minal ajzi wal kasali dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Wal bukhli wal harami dan dari sifat kikir, wal harami serta pikun, kepikunan. Wa adabil qabri dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Perlindungan-perlindungan dari hal-hal yang disebutkan tadi juga sangat penting sekali, berpengaruh bagi keselamatan kita dalam hidup, bukan saja di dunia tetapi juga lebih-lebih di akhirat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berlindung dari segala hal yang buruk yang akan dilewati oleh setiap orang. Ketidakberdayaan, kemalasan, sifat kikir, pikun dan azab kubur. Qala Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Sucikan ia. Dan engkau adalah zat yang sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa mulaha. Engkau pemiliknya dan pengaturnya. Jiwa kita ada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah lah yang menguasai jiwa kita. Maka mintalah kepada Allah agar diberikan ketakwaan dalam jiwa kita. Mintalah kepada Allah agar jiwa kita dibersihkan, disucikan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian beliau mengucapkan, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak ada kekhusyuan padanya, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Hadis riwayat Muslim. Kalimat-kalimat terakhir perlindungan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar diberikan perlindungan dari pertama ilmu yang tidak bermanfaat. Mil'in min la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak diajarkan, tidak diamalkan. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu itu pertama ada kewajiban untuk mengamalkannya. Kedua ada kewajiban untuk apa? Mengajarkan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak membuat pemiliknya memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak membuat pemiliknya bertakwa kepada Allah. Tidak membuat pemiliknya semangat mengerjakan ketaatan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu sesuatu yang bisa merubah. Ya. Ilmu itu sesuatu yang bisa merubah. Dari jelek menjadi baik. Ya. Dari salah menjadi benar. Ketika seseorang punya ilmu tapi tidak ada perubahan positif dalam dirinya, maka ilmu yang dimilikinya itu ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berlindung darinya. Kita juga harus berlindung dari ilmu yang seperti ini, yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang enggak ada rasa khusyuk padanya. Maksudnya apa? Hati yang lalai ya, hati yang mudah terbawa, hati yang tidak kokoh, hati yang tidak kuat, hati yang lemah. Hati yang gak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang gak pernah tersentuh oleh peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Kita harus berlindung kepada Allah. Jangan sampai punya hati yang seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, ya. Selalu berambisi untuk bisa mengejar dan mendapatkan sesuatu. Ini tidak baik, ya. Karena apapun yang dikejar dalam kehidupan dunia ini, itu bukan akhir dari segala-galanya, ya. Dan Bani Adam gak akan pernah merasa puas. Kata Nabi SAW, laukana libni Adam wadian min dahab labdaga wadian akhir. Seandainya Bani Adam itu punya satu lembah emas, niscaya dia akan berambisi memiliki lembah emas yang lainnya terus. Gak ada yang bisa memutus ambisinya kecuali at-turab fi fih, kecuali pasir yang memenuhi apa? Mulutnya. Artinya apa? Mati. Yang akan menghentikan ambisi manusia, Bani Adam, adalah kematian. Nah, jangan sampai kita terus ambisi mengejar sesuatu hingga akhirnya dihentikan ambisi kita oleh kematian, waliyadu billah. Maka Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajab. Dan yang terakhir, dari doa yang tidak diijabah. Nah, doa yang enggak ada kesungguhan di dalamnya, ya. Doa yang kita tidak bersikeras meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang malah mengandung dosa, doa yang malah mengandung unsur memutus hubungan silaturahim. Karena doa itu pada dasarnya akan diijabah oleh Allah. Tetapi ada hal-hal yang bisa membuat doa tersebut terhalang untuk diijabah oleh Allah. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita melakukannya. Makanya butuh berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari doa yang tidak diijabah karena ada sesuatu yang menjadi penyebabnya. Ya. Hadis riwayat Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.